We had already given answer the question number 4. How do we know if we have already in first, second, third, or fourth jhana? Kita sudah menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana kita mengetahui apakah kita sudah berada di dalam jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, atau jhana keempat? The next question. How can we use jhana to know one's mind? Bagaimana kita bisa menggunakan jhana untuk mengetahui pikiran orang lain? Do you want to know? What is benefit if you know do others' mind? If you can read others' mind, what is benefit? They are quarreling. If you know quarreling mind, what is your benefit? They have subtle attachment to each other. If you know the attachment, what is benefit? So they are not so important. But if you want to practice, please try Tenkasina 8 Adamas and 40 ways. What are 40 ways? Please practice practically. I will teach you what are 40 ways. At the time only, you can read others' mind, but very difficult. Very difficult means among thousand people who already attain 8 Adamas, only 1% can be successful. So very rare opportunity. Kalian ingin mengetahui pikiran orang lain? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Apa gunanya mampu membaca pikiran orang lain? Kalaupun misalnya kita sudah mengetahui pikiran orang lain yang penuh dengan kebencian, lantas keinginan pikirannya atau batinnya dipenuhi dengan keinginan untuk bertengkar, apa manfaatnya? Kemudian kalau kita mengetahui batin seseorang memiliki kemelekatan yang kuat, apa manfaatnya, apa gunanya? Jadi hal-hal demikian sesungguhnya tidak penting. Tetapi kalau kalian mau memiliki kemampuan itu, kalian seyogianya berlatih 10 ke 10 kasina, kemudian 14 metode, dan kalau kalian mampu melakukan itu, maka kalian akan, kalau kalian mampu berlatih secara demikian, maka kalian akan mampu membaca pikiran orang lain. Tetapi sesungguhnya ini pun masih sulit, karena di antara 1000 orang yang mampu mencapai jhana ke-8, hanya ada 1 orang saja yang mampu memiliki kemampuan demikian. Oleh karena itu, ini merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi, sangat langka, tidak mudah untuk mencapainya. Pertanyaan berikut. What has been committed done is done. It is in the past and it is bearing karma akusala cetasika. Why during sitting meditation the memory of these akusala cetasikas arise more often than the sobana cetasikas? Does it mean that the akusala cetasikas arise during sitting meditations got purified? Is it possible to have no mind? Is it true that at the cuti citta, if one is able to enter into no mind, will be reborn as asanya satta? Apa yang telah dilakukan sudah dilakukan, sudah lewat. dan itu akan menghasilkan kama, akusala, cetasika. Mengapa selama meditasi duduk, ingatan akan akusala, cetasika demikian muncul lebih sering daripada sobana, cetasika? Apakah itu berarti bahwa akusala, cetasika yang muncul selama meditasi duduk itu dimurnikan atau sedang dibersihkan dari batin kita? Apakah mungkin untuk mencapai keadaan di mana no mind, no mind di sini bisa ditafsirkan tidak ada pikiran, tidak ada kesadaran, tidak ada batin? Apakah benar bahwa cuti cita, kesadaran saat kematian, apakah benar bahwa pada saat muncul kesadaran kematian, apabila seseorang mampu memasuki keadaan no mind, maka dia akan terlahir di alam asalnya sata? Everybody had accumulated a wholesome karma. But if they can forget this akusala karma, it is very good. Akusala karma which were accomplished in past, they are already finished. It is true. Finish means They were accomplished in the past only. But if you remember these akusala karmas again, then you are accumulating new akusala karma again. Especially if you have a lot of remorse, or I had done such and such a wholesome dharma, I had accomplished such and such unwholesome karmas, it is not good for me, then you may have a lot of remorse. Such type of remorse is you are accumulating new unwholesome karmas. For example, in one of previous life, Venerable Moggallana Dubi listening to his wife's words, he had tried to kill his parents. But after this karma were accomplished, he had a lot of remorse through all his life. So many unwholesome karmas accumulate again and again. So it is better if you can forget this unwholesome karmas. Setiap orang sesungguhnya sudah banyak melakukan akusala karma. Apabila seseorang mampu untuk melupakan itu semua, maka itu tentu saja sangat baik. Apa yang akusala yang telah dilakukan di masa lampau, tentu saja itu sudah lewat, sudah selesai dilakukan. Kalau kita mengingat-ingat kembali, maka itu justru akan mengumpulkan akusala yang baru, akusala karma yang baru. Apabila kita memiliki banyak penyesalan, apabila pikiran yang menyesal itu sering muncul dalam batin kita, selalu mengingat-ingat apa yang telah dilakukan, dalam hal ini selalu mengingat-ingat perbuatan yang tidak baik yang telah kita lakukan, maka justru itu membuat kita mengumpulkan akusala karma yang baru. Contohnya adalah dalam kelahiran lampaunya, Yang Mulia Moggallana, Maha Moggallana, beliau telah membunuh kedua orang tuanya. Tetapi dalam sisa hidupnya, dia banyak menyesali, dia sering menyesali perbuatannya. Justru itu membuat dia mengumpulkan akusala kama yang baru. Oleh karena itu, lebih baik kita melupakan apa yang telah lewat. Ya, another question. Does it mean that why during sitting meditation the memory of these akusala chetasikas arise more often than the sovana chetasikas? This is when you are accumulating or when you were accomplishing those unwholesome karmas. Impression is very strong. I want to explain with one example. For example, you may have a lot of friends, maybe schoolmates. Among those, you may have attachment to some school friends, but you can forget easily because impression is not so strong. But if you married, you may have a lot of sons and daughters. The attachment to the sons and daughters are very strong. It is not easy to forget. Why? Impression is very strong. When accumulating this unwholesome dhammas. So because of this reason, while meditating also, you can remember this unwholesome dhammas. Because when accumulating those unwholesome dhammas, impression was very strong. Because of this reason, you remember again and again these unwholesome dhammas. If you remember while meditating or while not meditating these unwholesome dhammas again and again, then you are accumulating unwholesome dhammas again and again only. New unwholesome dhammas again and again. Because of this reason, it is better if you can forget everything behind. Pertanyaan berikut, mengapa selama kita melakukan meditasi duduk, ingatan terhadap akusala kama muncul lebih sering daripada ingatan terhadap akusala citasika, atau apa ingatan-ingatan akusala citasika muncul lebih sering daripada sobana citasika atau hal-hal yang baik? Jawabannya adalah karena akusala kama yang telah dilakukan memiliki kesan-kesan yang lebih kuat. Misalnya, kalian memiliki banyak teman, kemudian memiliki kemelekatan terhadap beberapa. Maka, walaupun kalian memiliki kemelekatan terhadap sejumlah teman demikian, kalian akan lebih mudah melupakan mereka. Lain halnya apabila kalian kalau sudah menikah dan memiliki sejumlah anak dan memiliki kemelekatan terhadap sejumlah anak, maka kalian tidak akan mudah untuk melupakan beberapa anak tersebut karena kalian memiliki kesan yang sangat kuat terhadap anak-anak ini. Apabila seseorang sering mengingat-ingat akusala kama yang telah dilakukannya, maka ini karena memiliki kesan yang sangat kuat. Apakah itu pada saat kita sedang meditasi atau tidak sedang meditasi. Oleh karena itu, apabila seseorang sering teringat akan atau mengingat-ingat akusala kama yang telah dilakukannya, itu sesungguhnya dia sedang mengumpulkan akusala kama yang baru. Dan yang terbaik adalah melupakan semuanya. You may already understand or already heard. Venerable Ingolimala, when he was a layman, killed a lot of people. But after he had already ordained under the Buddha's guidance, he forgot his unwholesome karmas and he diligently practiced samatha and vipassana. He became rahat. There is another one, Venerable Sudaina. He also accumulated one type of unwholesome karma, but he had a lot of remorse. Buddha encouraged him, please forget this unwholesome karma. Please practice samatha vipassana diligently. You can attain any noble state. But he cannot remove this unwholesome karma. He had a lot of remorse about this unwholesome karma. Because of this reason, he cannot attain any noble states. Kalian mungkin sudah mendengarkan cerita tentang Angulimala. Pada saat beliau masih berada dalam keadaan sebagai umat awam, beliau telah membunuh banyak orang. Tetapi setelah beliau ditapiskan sebagai seorang biku di bawah bimbingan Sang Buddha, beliau mampu untuk melupakan semua akusala kama yang telah dilakukannya. Beliau mampu berlatih samatha vipassana dengan tekun dan akhirnya mencapai kesucian. Hal sebaliknya terjadi pada Sudinna, yaitu salah satu murid Sang Buddha juga. Sudinna ini dia telah melakukan sejumlah akusala kama dan dia sangat menyesali akusala kama yang telah dilakukannya, dan itu sering terjadi pada dirinya, sering muncul penyesalan. Walaupun sudah diinstruksikan untuk berlatih samatha vipassana, tetapi dia tidak mampu untuk menghilangkan penyesalan-penyesalan atau ingatan-ingatan terhadap akusala kama yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, sampai akhir hayatnya, dia tidak mampu mencapai kesucian. There is another question. Does it mean that the akusala chittasikas arise during sitting meditations got purified? You are accumulating unwholesome karma while meditating. Not purified. If you want to be purified, then please emulate the example of Venerable Ingolimala. Please do not emulate the example of Venerable Sudaina. Pertanyaan berikut, apakah itu berarti bahwa akusala cittasika yang muncul selama meditasi duduk itu sedang dimurnikan? Justru itu merupakan suatu pengumpulan akusala kama. Jadi kalau kalian ingin melakukan pemurnian batin kalian, kalian seyogianya meniru Angulimala, bukan mengikuti Sudinna. Jadi maksudnya itu jangan mengingat-ingat kembali akusala cittasika yang telah dilakukan. There's another question. Is it possible to have no mind? Is it true that And the chuti chaita, if one is able to enter into no mind, will be reborn as asinya satta. It is not true. If you want to have no mind, please practice. Best way is you should try at least to become anagami or arhat. If you become anagami or arhat, if you had already attained 8 attainments, you can try to enter cessation attainment, Nirodha Samapatti, for 7 days, etc. Other than there will be no mind. This is one type. Pertanyaan berikut, apakah mungkin untuk tidak memiliki batin? Kalau benar bahwa pada saat muncul kesadaran kematian, apabila seseorang mampu memasuki keadaan di mana tidak ada, tidak muncul batin, maka akan terlahir sebagai asanya Sata. Kalau kalian mampu berada dalam kondisi tidak ada batin, maka atau no mind, maka kalian harus, jadi untuk bisa mencapai keadaan no mind atau tidak ada batin, maka kalian harus mampu mencapai tingkat anagami atau mencapai tingkat arahat. Kemudian kalian juga mampu memasuki jana ke-8. Maka nanti setelah jana ke-8, kalian masuk ke dalam Nirodha Samapatti selama 7 hari. Maka kalian akan mencapai keadaan itu, yaitu keadaan no mind atau tidak ada batin. Itu adalah hal yang pertama. Siddha, what is no mind? Hmm? How to translate no mind? Yes, there is no mind. Mind, mental, siddha, siddha, siddha, siddha, siddha, siddha, siddha, siddha, siddha, siddha. Dan dimaksudkan dengan no mind atau tidak ada batin adalah tiadanya cita sama cetasika, tiadanya kesadaran dan bentuk-bentuk batin lainnya. Maybe this Nirodha Samapatti cessation attainment is for fixed time, citta chetasika cease completely for 7 days, etc. But there's another type of cessation of mind. In ancient time, especially outside Buddha's dispensation, there are some ascetics, easy. They practice jhana. Their meaning is when a person pass away, according to ancient traditional way, they burn that dead body. At that time, that dead body do not know anything. Emulating this example, those ascetics who had already attained jhana, they think, because of this mind, we have a lot of sufferings. If there is no mind, it will be very good. It will be happiness. So, there will be no feeling. Because of this reason, they practice jhana up to fourth jhana stage. And then, they practice Nama Viraga Bhavana. Nama Viraga Bhavana means the detachment to the Nama mentality. That type of meditation they practice. How they should practice? Imagine from fourth jhana, they contemplate as Dhinama, Dhinama. Repassible Nama. Reversible Nama. In this way, they practice one type of concentration abhiya. Because of this concentration based on pokjana concentration, based on pokjana, after death, they reborn in asenya satta plane only. Then they stay in asenya satta plane for 500 kappa aeons. There is no mind. Like a banana stem or like a log. They know nothing. However, at the end of 500 kappa aeons, they were reborn again in deva world or human world. Because of excess concentrations before jhana states. While they are practicing in the human world as a isi, they already attain jhana. Before jhana states, there are excess concentrations. Because of the power of these concentrations, they were reborn again in human world or deva world. Dinama is reversible nama. Jadi apabila seseorang mampu memasuki Nirodha Samapatti selama 7 hari, maka dia akan mampu memiliki kemampuan untuk berada dalam keadaan, berarti dia mampu berada dalam keadaan no mind atau tiadanya citta sama cetasika, tiadanya berbagai unsur-unsur batin. Di zaman dahulu, di mana di luar ajaran Sang Buddha, ada sejumlah resi, mereka berlatih atau mempraktikkan jhana. Pada saat itu, orang mempunyai anggapan bahwa ketika seseorang telah meninggal, ketika badan mereka dikremasi, dibakar, maka mereka tidak tahu apa-apa. Dan pada saat seseorang memasuki jhana, apabila kemudian bagi mereka yang memiliki kemampuan memasuki jhana, mereka berpikir bahwa karena ada batin ini, maka seseorang akan menderita. Kalau misalnya batin ini tidak ada, maka tidak akan ada penderitaan. Tidak akan ada perasaan apa-apa lagi. Oleh karena itu, mereka yang mampu memasuki jhana, setelah mencapai jhana keempat, mereka mempraktikkan suatu latihan yang disebut nama Wiraga Bhavana, suatu meditasi yang berusaha untuk tidak melekat pada bentuk-bentuk batin, tidak melekat pada berbagai fenomena batin, atau mereka mempraktikkan apa yang disebut sebagai meditasi dinama, yaitu melatih batin secara bolak-balik. Dan bagi mereka yang berlatih meditasi secara demikian, setelah meninggal mereka akan terlahir di alam asanya sata, yaitu alam di mana tiadanya berbagai faktor batin. Mereka akan berada dalam alam asanya sata tersebut selama 500 kappa. Dan mereka yang terlahir di alam asanya sata seperti sebuah balok yang tiada berjiwa. Jadi seperti sebuah batang pohon pisang. Jadi tidak tahu apa-apa. Setelah lewat 500 kappa, mereka akan terlahir sebagai manusia atau dewa. Bagi para resi yang mampu memasuki upacara samadhi, mereka juga mampu untuk memasuki, untuk terlahir sebagai manusia atau dewa. Pertanyaan berikut. In the past, the Buddhism in Indonesia had ever grown and prospered rapidly. However, it had then disappeared. And now, Buddhism has grown again in Indonesia. In relation to this, does it mean that there were lots of Aryas living in Indonesia in the past? And how about now? Do they still exist nowadays in Indonesia? Please try. Di masa lampau, di masa lampau, ajaran Buddha di Indonesia pernah tumbuh dan berkembang secara cepat. Namun, saat ini sudah lenyap. Dan saat ini, ajaran Buddha tumbuh kembali, berkembang kembali di Indonesia. Sehubungan dengan ini, apakah itu berarti bahwa di zaman lampau, banyak Arya atau mereka yang sudah mencapai kesucian tinggal di Indonesia? Dan bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah mereka masih ada saat ini di Indonesia? You must try to be a noble one. Is it true? You must try. But in ancient time, there may be many areas. It is maybe possible. Possible means in Sri Lanka there is one or two history books about the process of sasana, Buddha's dispensation. In that historian's book, they mentioned from the Suvarna Bhumi, 4,000 arahats visit to Sri Lanka to promote the donation of one vihara, one monastery donated by a queen. So, according to historians, what is Suvarna Bhumi? Many scholars, they say, no, Southeast Asia is Suvarna Bhumi. Among Southeast Asia, Sumatra also include, Java also include, and Thai also include, Laos, Cambodia, Vietnam also include, Burma, Sri Lanka also include. But to the Burma, Thai, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Venerable Sona and Venerable Ultra take responsibility to promote Buddha Sasana in that area. Because of their activity, in ancient times, in Southeast Asia, there are many arahats. According to the history of Sri Lanka, 4,000 arahats visit to the Sri Lanka. And then they know aeroplane. They fly in the sky by their psychic power. So in Indonesia, among those 4,000 arahats, many Indonesians also possible. Because they are also in Southeast Asia. Many Burmese also possible. Many Thai, many Laos, many Cambodians, many Vietnams also possible. Because in Southeast Asia, Whenever Sona and Udra try to promote Buddha Sasana, to spread Buddha's teachings throughout the Southeast Asia, because of their activities in Burma, nowadays there are still Buddhists, many Buddhists. In Thailand also there are still many Buddhists. In Laos, Cambodia also there are many Buddhists. In Indonesia only became less. What is the reason? The reason is in Mahaparinibbana Sutta, Buddha says, Ime ca subhada bhikkhu sama vihareyo asaunyo loko arahantihi asa. No, my explanation is very long. sorry. Jadi kalian seyogianya lah berusaha untuk menjadi seorang Arya. Seyogianya lah berusaha untuk mencapai kesucian. Jadi mungkin saja di zaman lampau di Indonesia ada orang yang sudah mencapai kesucian. Di Sri Lanka ada satu atau ada beberapa buku, buku sejarah yang menceritakan bahwa di zaman lampau di daerah Suwarnabhumi ada 4.000 arahat yang datang menghadiri dana wihara yang dilakukan oleh seorang ratu. Jadi ke 4.000 arahat tersebut berasal dari Suwarnabhumi. Kita tahu bahwa Suwarnabhumi oleh para ilmuwan secara umum itu merujuk ke Asia Tenggara. Dan tentu saja itu merujuk juga ke daerah Sumatera, Jawa, negeri Thai, Laos, Kamboja, Vietnam, Burma, dan Sri Lanka. Kita tahu bahwa salah satu utusan Raja Asoka, yaitu Yang Mulia Sona dan Uttara, itu mereka ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Buddha di Asia Tenggara, di daerah Suwarnabhumi. Di zaman lampau, oleh karena itu di zaman lampau, tentu saja di daerah Asia Tenggara juga banyak menghasilkan arahat. Dan kita tahu bahwa di zaman lampau tidak ada pesawat. Oleh karena itu, ketika 4.000 arahat itu hadir di Sri Lanka, tentu saja mereka terbang dengan kesaktian mereka. Jadi mungkin saja di Indonesia di zaman lampau juga menghasilkan sejumlah arahat. Kita tahu bahwa berkat upaya dari Yang Mulia Sona dan Uttara, ajaran Buddha menyebar sampai ke Asia Tenggara. Oleh karena itu, saat ini di Burma masih bisa ditemukan banyak umat Buddha. Demikian pula di Thailand, di Kamboja juga masih banyak ditemukan umat Buddha. Tetapi di Indonesia menjadi sangat sedikit. Mengapa bisa demikian? In Mahabrinibbana Sutta, Buddha says, Ime ca bhikkhu subhada sama vihareyo asaunyo loko arahantihi asa. What is the meaning? Subhada, if these bhikkhus are dwelling well in this Buddha's dispensation, this world cannot be void of arahats. There will be always arahats. What is the meaning of samavihareyo, dwelling well? Commentary explains Samavihariyo. The meaning of Samavihariyo, dwelling well, means if one bhikkhu practices Noble Eightfold Path diligently up to the attainment of Sotapanna stage, he teach another or others also to become Sotapanna. In the same way, if a bhikkhu becomes Skandagami, he also teach other persons to become Skandagami by practicing Noble Eightfold Path. Again, if a person becomes Anagami, if a bhikkhu becomes Anagami, he also teach others to become Anagami by practicing Noble Eightfold Path. Again, if a bhikkhu becomes Arhat, he also teach others to become Arhat by practicing Noble Eightfold Path. In this way, if they dwell in this Buddha's dispensation, the whole world never will be void of Arhats. This is my important reason. Di dalam Mahaparidimana Sutta, Sang Buddha ada bersabda kepada Subhadda bahwa apabila para bhikkhu mampu berdiam dengan baik di dalam ajaran Sang Buddha, maka dunia ini takkan kosong dari arahat. Apa yang dimasukkan dengan berdiam dengan baik di dalam sasana? Sama wihariyo, apa yang dimasukkan dengan sama wihariyo, berdiam dengan baik. Menurut kitab ulasan, kitab Atthakatha, dikatakan bahwa apabila seseorang mampu menjalankan delapan jalan Arya dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna, lantas dia mengajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut juga mencapai tingkatan Sotapanna, maka itulah yang disebut sebagai berdiam dengan baik. Itulah yang disebut sebagai sama wihariyo. Apabila seseorang setelah dirinya sendiri mempraktikkan delapan jalan utama dan mencapai tingkat kesucian Sakadagami, lantas dia mengajarkan orang lain juga sehingga mencapai Sakadagami melalui dengan mempraktikkan delapan jalan utama, maka itu disebut berdiam dengan baik. Apabila seseorang dirinya sendiri mempraktikkan delapan jalan utama, lantas mencapai Anagami, lantas mengajarkan kepada orang lain, juga mencapai Anagami melalui praktek delapan jalan utama. Dan apabila seseorang mempraktikkan delapan jalan utama, lantas mencapai tingkat arahat dan mengajarkannya kepada orang lain sehingga mencapai arahat, maka itulah yang disebut sebagai berdiam dengan baik, sama wihariyo. Dengan cara demikianlah, apabila seseorang berdiam dengan baik di dalam ajaran Buddha, di dalam sasana, maka dunia ini takkan kosong dari arahat. If Indonesians always practice Noble Eightfold Path successfully up to the attainment of Sotapanna, Skandagami, Anagami or Arhat stage, and then they also teach future generations to become Sotapanna, Skandagami, Anagami or Arhat, then in Indonesia there will be no void of noble ones, as well as there will be no void of Arhats. However, if the Indonesians do not practice Noble Eightfold Path because of a lot homesick, then it is impossible to promote Buddha's dispensation in Indonesia. Apabila orang Indonesia mampu mempraktikkan 8 jalan utama, lantas mencapai tingkat kesucian Sotapanna, mencapai tingkat kesucian Sakadagami, mencapai tingkat kesucian Anagami dan Arahat. Kemudian mereka mengajarkan ke generasi yang akan datang, ke generasi yang berikutnya, sehingga mereka pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami dan Arahat. Maka di Indonesia tidak akan kosong dari para Arahat. Sebaliknya, kalau misalnya orang Indonesia banyak memiliki homesick, maka mereka tidak akan mencapai tingkat kesucian demikian. Oleh karena itu, apabila orang Indonesia mampu menjalankan 8 jalan utama dengan baik, mencapai tingkat kesucian, maka Indonesia takkan kurang, takkan kosong dari orang suci. Do you agree? Huh? Do you agree this fact? Apakah okay. Kalian setuju? Please practice very gently. Huh? Oleh karena itu, please remove whole sack. Okay, let us stop today. Yeah. Ya, oleh karena itu berlatihlah dengan tekun dan hilangkan semua homesick. Ya, mari kita melakukan pelimpahan jasa. Any question? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. He wants to know. Just now, Siadao said that after 500 kappa, one who has reborn in the Asanya Sata realm, then will be born, reborn in human state or in Deva world. But as he know that. When one is reborn into another state, then there is the moving, the transferring of consciousness. But at that time, the Asanyasata do not have consciousness. How? Maybe because of this reason. Before he was reborn in Asanyasata plane, in human world, or maybe especially in human world, as he is, he practices samatha jhanas, up to fourth jhana. So, before jhana states, there are excess concentration upachara samadhis. Because of the power of these upachara samadhis, when his lifespan finished, in that Asanya Sata play, he was reborn in human world or Deva world. Because of the, as a human, he accumulated this wholesome karma, excess concentration. Because of the power of that wholesome karma, he was reborn only. Now, Asanya Sata, he do nothing. No concentration, no mind. Because of this reason, he do nothing. Jadi sebelum dia terlahir sebagai sebelum dia terlahir di Asanya Sata, di alam Asanya Sata, dia kan terlahir sebagai manusia dulu, dan pada saat itu sebagai resi dia berlatih samatha sampai mencapai tingkat jhana yang ke 4. Dan sebelum dia mencapai tingkat jhana keempat, sebetulnya dia memasuki upacara samadhi. Dan melalui kekuatan dari upacara samadhi itulah, di mana upacara samadhi tersebut merupakan salah satu dari kusala kama, sehingga dengan kekuatan upacara samadhi ini, ketika usia dia di asanya satta sudah habis, lantas dia terlahir di alam manusia atau alam dewa. Jadi yang membuat dia terlahir di alam manusia dan alam dewa itu adalah berkat upacara samadhi yang dicapai sebelum dia terlahir di alam asalnya satta. Just now, Siadao mentioned that the akusala cetasika or the feeling of remorse, if we have it again and again, then actually we are accumulating akusala karma. So how to abandon the remorse or the akusala cetasika. Please emulate Venerable Inguri Mala's example. Please ordain diligently as a bhikkhu. Please practice samatha vipassana diligently. Please remove hosek. You should not go back to home. Venerable Inguri Mala never go back to his home. Try. If you begin raha, all will be finished. Kalau Anda mau ini, maka tirulah contoh Angulimala. Di mana Angulimala, beliau ditahbiskan sebagai seorang bhikkhu, kemudian dengan tekun berlatih samatha vipassana. Dan dengan cara demikianlah beliau mampu menghilangkan semua akusala cetasikanya. Oleh karena itu, Anda, kalian, seyogianya menyingkirkan semua homesick, kemudian berlatih dengan tekun sampai mencapai kesucian. Yeah, in this case, very good example of Venerable Angulimala is when he is going for Armstrong. Some people, especially young persons, they have a lot of grudge for to Venerable Angulimala. Why? He had killed our uncle. He had killed our father. He had killed such and such person, etc. They had a lot of grudge. Because of this reason, while he is going for Armstrong, that young persons, they throw away many stones to him. From his head, plus Agamiho. He had no anger. Very good. Oh. You should emulate this example. Misalnya pada saat pergi pindah patah mengumpulkan dana makanan, pada saat itu Angulimala, dia kan telah membunuh banyak orang. Dan banyak orang-orang muda, anak-anak muda, dendam sama dia. Karena Angulimala telah membunuh entah ayah, paman atau anggota keluarga mereka, atau telah membunuh siapa dan siapa, dan mereka mempunyai dendam yang dalam terhadap Angulimala. Anak-anak muda ini, mereka ketika melihat Angulimala sedang melakukan pindah patah, mereka melempari beliau dengan batu. Ini membuat kepalanya sampai berdarah. Tetapi Anggunimala sama sekali tidak marah. Dan ini tentu saja suatu teladan yang sangat baik, yang seyogianya ditiru oleh kita semuanya. When he is going for Amstrong every day, nearly every day he was insulted by these young persons. Because of this reason, to remove this problem, to disappear this problem, Buddha teach him one sutta called Anggunimala Sutta, one type of prayer. Yadoham begini riyaya jadiya jadoh nabi janami sesejya panan jiwida orobeda tenasikena suti dehodu suti gabasa. This sutta only. So he memorized this sutta. When he heard a woman cannot take part, children, at that time, he went to that house and recite this sutta. Because of the power of this sutta, when they as soon as drink this prayer water, she can easily reborn her child. Later, the power is very strong. When he passed away, there is one coach, bench like that, coach sitting place. Even that sitting place, they watch. And then that water, they give the woman who cannot part. When that woman drank that water, then easily can reborn children. Easily can give up these children. So even the coach where he had already sit reciting this prayer have a lot of power. So if you are such a rahat, very good for Indonesians. Jadi setiap hari ketika Anggunimala melakukan pindapata itu selalu dihina atau disakiti oleh anak muda yang ada di tengah jalan, yang menemuinya di tengah jalan. Oleh karena itu untuk menghilangkan kemarahan yang mungkin akan muncul dalam diri Anggunimala, atau untuk menghilangkan kejadian demikian, Sang Buddha mengajarkan Anggunimala Sutta, yaitu kita sudah kenal ketika ada seorang wanita yang mengalami kesulitan untuk melahirkan, maka kalau seseorang membaca parita tersebut, dia berkat kekuatan dari sutta atau parita ini, maka wanita ini akan dengan mudah melahirkan anaknya. Jadi bahkan walaupun Yang Mulia Anggunimala ini sudah meninggal, tempat duduk atau dipan yang sering didudukinya, air cucian dari tempat duduknya itu pun masih memiliki kekuatan yang dahsyat. Yaitu apabila ada wanita yang mengalami kesulitan melahirkan, walaupun dikasih minum dengan air cucian bangkunya ini, tempat duduknya ini, dan karena saat itu Anggunimala sudah meninggal, jadi walaupun hanya minum air cucian dari bangkunya ini, wanita tersebut tetap akan melahirkan dengan mudah. Oleh karena itu, berusahalah untuk mencapai arahat. Karena dengan demikian, itu akan memberikan manfaat yang besar kepada rakyat Indonesia. Because of the power of this prayer, later, many people Give respect to the Venerable Angulimala and no disturbance. Disturbing people or the people of mine who are disturbing to him change a lot. Pay respect to Venerable Angulimala. And then Venerable Angulimala also can meditate samatha and vipassana diligently and begin arha. Jadi berkat kekuatan parita atau kekuatan parita ini, jadi berkat apa kemanjuran dari parita ini, lantas orang mulai menaruh hormat, orang menaruh hormat yang dalam kepada Angulimala, dan secara perlahan-lahan mereka mulai tidak mengganggu Angulimala lagi, dan akhirnya karena berlatih samatha dan vipassana, akhirnya Angulimala bisa mencapai kesucian. Idame punya. Asawakya. Mahahodu idame bunya nibbanasa pacchayo hodu idame bunya sabbasadana bhajema tesabe mesama punya bhaga labandu. Sadhu.